sidanan nabi. Sidanan nabi. Sidanan nabi. Sidanan nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala Muhammad. Sidanan nabi. Sidanan nabi. Sidanan nabi. Sidanan nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Monggo. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Mari sama-sama lagi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sugeng rawuh panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita takzimkan, tua dan segenap pengurus KKJB, tua dan segenap pengurus IKKB yang baru saja dikukuhkan, para ketua paguyuban, para pimpinan ormas yang kita hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, dari forum komunikasi pimpinan daerah yang berkesempatan hadir, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, juga dari Forkompimca, seluruh anggota TNI dan Polri yang kita hormati, santri-santri dari Mafia Solawat yang kita banggakan, garda KKJB yang ganteng-ganteng, gagah-gagah meskipun rokoknya eceran. Rekan-rekan panitia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, hari ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul, berhalal bihalal, bersilaturahim di majelis yang kita muliakan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya, memberikan hidayahnya, bimbingannya, sehingga hidup kita selalu berada di jalur siratul mustaqim, jalan keselamatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur yang lurus dan leres, jalur yang benar. Bukan satu kebetulan kalau majelis kita ini berada di jalur 7 yang merupakan simbol tujuan mulia, tujuan bersama. Kalau orang Jawa mengatakan pitu, pitu itu artinya pituah, pitungkas, pitutur, pituduh, sekaligus pitulungan. Ini kalau di otak-atik matok, dari pituah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Memang pitu itu spesial. Pitu itu bilangan yang sakral. Allah menciptakan langit bumi lapis pitu. Jumlah hari itu juga pitu. Allah kasih pedoman kita berupa Al-Quran. Kalau dirangkum jadi suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya pitu. Maka dinamakan As-Sab'ul Masani. Ini mbok gak digatekno. Quran itu kalau dirangkum kumpulnya dadi suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya pitu. Manusia diciptakan untuk beribadah. Pokoknya ibadah itu adalah sholat. Intinya sholat itu adalah sujud. Dan sujud itu pakai anggota tubuh jumlahnya pitu. Pertama batuk ya, satu. Terus kedua telapak tangan, berarti tiga. Dua lutut, berarti lima. Dua kaki, berarti tujuh. Batuk, epek-epek tangan loro, berarti telu. Dengkul loro, berarti lima. Driji-driji sikil loro, berarti pitu. Sebagaimana sabda Nabi, umirtu bis sujud ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas tujuh anggota tubuh. Pitu. Bulan ini saudara-saudara kita yang istita'ah berkemampuan dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Rata-rata rangkaian dari ibadah haji itu ya 7-7-7. Tawaf mengitari Ka'bah ping pitu. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Shofa sampai Bukit Marwah ping pitu. Lempar jumroh, masing-masing jumroh Ula, Wusta, Aqabah itu dilempar pakai kerikil jumlahnya pitu. Pitu itu spesial. Maka kalau orang Jawa bikin ungkapan-ungkapan itu banyak yang pakai pitu. Ana wong getun ya getune pitung tahun. ana wong geting ya getinge pitung turunan. Ana pepes lading gaman landep landepe ya pitung penyukur. Mbok ganti landepe 11 penyukur ya gak pantes. Pitu. Sampai ana nyanyiane. Pitung sasi lawase gonku ngenteni. Ini mbok ganti rolikur sasi ya elek. Pitu. Sehingga manusia mengalami kehidupan itu pindah alam sampai 7 kali. Pertama alam azali, kedua alam ruh, ketiga alam rahim, keempat alam dunia sekarang ini, kelima alam barzah, keenam alam mahsyar, ketujuh alam akhirat. Pitu. Iki nek gak profesional angel nerangno ngene. Dadi menggatok-gatok kan kayak gini gak gampang. Makanya yo larang. Dadi lho nek pengen murah yo aja ngundang aku, yo modenmu iki kon ceramah. 7 manusia ngalami hidup pindah alam ini 7 kali. Terus tahapan kehidupan manusia itu ya rata-rata perjalanannya 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ya percaya. Ini soalnya jalurnya jalur 7. Mulai di alam kandungan diselameti. Iku lek wis umur kandungane 7 wulan. Namanya dipitoni. Kalau orang kita bilang ditingkepi. Ada yang tanya, kenapa orang hamil kok pakai ditingkepi? Ya tak jawab. Sebab berditungkepi. Jadi wong lanang wani nungkepi ya kudu gelem ningkepi. Saya ngomong ini ada dasarnya, bukan asal jeplak. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kalau diartikan dalam bahasa Jawa, falamma taghasya mongko ing dalem tatkalane wis nungkepi sapa Nabi Adam ha ing ibu Hawa. Ketika Nabi Adam telah nungkepi ibu Hawa, hamalat hamlan khafifan, maka ibu Hawa hamil ringan, hamil muda, meteng nom, umume nyidam. Nyidam niku kan hamil muda, gak usum pelem jaluk pelem, gak usum rambutan jaluk nukokno rambutan. Dikei salak emoh nanas emoh sing dijaluk malah aspal. Mambu parfum munek-munek, mambu duren muntah, mambu kelek malah seneng. Fatamma asqalat da'awallah. Maka ketika kandungan itu sudah terasa berat, berarti kandungannya sudah agak besar, Nabi Adam dan Ibu Hawa kedua-duanya berdoa pada Allah, berharap arep-arep diberikan keselamatan ibunya plus bayinya. Nah, arep-arep itu bahasa Arabnya rojaan. Makanya orang kita kalau tingkepan itu enggak ninggal rujaan. Enggak iso ayo gak dadi kiai lambemu. Larang yo pantes. Lokal karo internasional yo beda. Udah. Nanti begitu lahir dikasih nama, diakikoi kalau sudah umur 7 hari. 7 lagi bikin walimah tasmiyah, kasih nama ke anak bareng dengan akikoh. Kalau anak laki-laki akikohnya nyembelih 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini harus kambing ya, enggak boleh diganti yang lain. Walaupun dagingnya lebih banyak, binatangnya lebih gede. Akikah nyembelih sapi, kerbau enggak sah karena enggak ada tuntunannya. Apa maneh akikah nyembelih kadal? Ya harus kambing. Bareng dikasih nama, terus rambutnya si bayi itu dicukur sampai habis, kemudian ditimbang berapa berat timbangan rambutnya tadi. Orang tuanya disunahkan bersedekah emas seberat timbangan rambutnya bayi tadi, atau uang yang krusnya nilainya seberat timbangan rambutnya tadi dalam nilai emas. Alah rangi rombok lakoni, potonganmu medit-medit. Itu kalau sudah umur 7 hari. Tahapan berikutnya ibu bapak, ya 7, 7, 7 terus. Anak diperintah sholat, diperintah ngaji, mulai diajari menuntut ilmu. Itu kalau sudah umur 7 tahun. Berdasarkan hadis, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ini bukan hanya merintah, ya mengajari, membimbing, memberikan contoh dan keteladanan. 7 tahun. Perjalanan berikutnya tahapannya ya 7, 7, 7, kelipatan 7. Mulai umur 7 tahun diperintah sholat dan macam-macam ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya kelipatan 7. 7 tambah 7 berapa? 14. Anak umur 14 tahun ini harus sudah lulus pendidikan dasar, harus sudah lulus SD, sudah lulus MI. Sampean punya anak udah umur 14 tahun kok belum lulus SD, belum lulus MI, berarti anakmu gobloke pol-polan kaya bapake. Harus sudah lulus pendidikan dasar. 14 tambah 7 berapa? La haula wala quwata illa billah. Kok gak nyaut ya, ini ayu-ayu tapi kok oon. 14 tambah 7 berapa? 21. Kalau umur 21 tahun harus sudah kuliah. Artinya iya kuliah, terus masuk pendidikan tinggi. Pendidikan dasar mulai umur 7 tahun masuk pendidikan tinggi, umur 21 tahun harus sudah masuk pendidikan tinggi. Rungokno. Artinya anak usia 7, 14 sampai 21 tahun itu usia produktif, usia pendidikan. Saatnya orang tua menumbuh kembangkan potensi anak, membekali anak dengan ilmu manfaat yang cukup dan akhlak yang mulia. Jangan buru-buru diajari kerja. Mau ya no sing nyaut kon macul. Umur 7 sampai 21 tahun usia belajar, usia produktif, usia emas. Ini kewajiban orang tua membekali anak dengan ilmu manfaat yang cukup dan akhlak yang mulia. Mohon maaf bapak ibu, anak umur segitu, usia-usia produktif, enggak dikasih bekal ilmu yang cukup, akhlak yang mulia, kesusu dilatih kerja, nyambut gawe, tujuane uripe ben penak. Sugih durung karuan, gobloke mesti. Dadine yang ngono-ngono kae, Mas. Ajur ya wes. Tapi kalau diberi bekal ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang mulia, pintere mesti, uripe bener dan terarah karena didasari dengan ilmu. Sugiye katut. Kok sugiye katut? Ya karena dia punya ilmu, punya skill, punya keahlian. Akhirnya kan jadi profesional. Kalau diberi bekal ilmu, rezekine katut dhewe. Punya keahlian. Mohon maaf ya, mata saja itu kalau punya keahlian jadi duit. Contohnya ini, saya nginceng nih. Tukang syuting gak bondo moto, tapi karena punya skill, punya keahlian, ngincengnya oleh duit. Lah ngincengmu nginceng wong adus kok. Culek wong. Tangan itu kalau ada ilmunya, punya skill, punya keahlian, jadi duit. Nah itu operator yang di belakang. Itu kan mau ulek-ulek pentil. Ya pentile power, pentile mixer. Tapi dadi duwe. Lah tanganmu senengane nduduli bokong. Lho kaki itu lho kalau ada skill, ada ilmu, ada keahlian, mahal. Kakinya si R7, Cristiano Ronaldo, itu harganya 1,7 triliun. Transfer dari Real Madrid ke Juventus. Apal anak buahku kok. Musik ilmu, ayo. Bubulen. Sopo gelem nuku sikilmu? Sikilmu larang sikil meja. Soalnya enggak ada skill, enggak ada keahlian. Lho bener cangkem lo cangkem. Lho nek ana ilmune. Ya enggak kudu penceramah, nah polisi iki bondo ngemut sempritan. Prit ngono to. Lho oleh duit jere kae. Soale ana ilmune, sekolah yo larang. Ayo jajal cangkemmu. Weh, ngemut to sempritan nang unekno malah diarani wong bento kowe. Itu 21 tahun. Yo. Terus 21 tambah 7 berapa? 28. Umur 28 tahun itu kalau sekolah, kuliah harus sudah sarjana. Kalau ngaji, mondok harus sudah alim. Harus sudah mumpuni, mateng dalam ilmu agama. Kalau enggak sekolah, enggak kuliah, enggak mondok, enggak ngaji, harus sudah nikah. Umur 28 tahun, enggak sekolah, enggak kuliah, enggak mondok, enggak ngaji, kok belum nikah? Iki nek wedok, mesti bawu. Sorry ya, payon-payonane angel. Sorry, saya enggak nyindir sing perawan tua enggak. Pokoknya perempuan umur 28 tahun, udah 28 tahun, enggak kuliah, enggak sekolah, enggak mondok, kok belum nikah? Bawo. Susah lakunya. Wis angel payon-payonane. Ya karena laki-laki itu meskipun udah tua, kalau nyari ya tetap nyari yang muda. Lho nek umur 18 taun ya angel bu payon-payonane. Oh, atos. Ya neyeng barang ngono. Lah kalau laki-laki umur 28 tahun udah enggak kuliah, enggak sekolah, enggak ngaji kok belum nikah, mesti kelayapan, blakraan. Senengane mek gudong-gudot tok. Mesti uteke kotor. Mesti. Niku dadine kaya ngono-ngono iku. Njepluk-njepluk ngono. Dah sekarang 28 ditambah 7 35. 35 ini harus sudah punya aktivitas. Umur 35 harus sudah punya kerjaan. Apa ngajar, apa ya ngojek ya termasuk mbah wira swasta, mbah dagang, pokoknya kudu wis duwe penggawean. Umur 35 tahun kok durung duwe penggawean, senengane mesti gawe-gawe. Sorry, umur 35 tahun kok belum dapat kerjaan, sampai tua susah cari kerjaan. Karena enggak ada instansi kantor apapun yang menerima karyawan-karyawati, pegawai, anggota usia di atas 35 tahun. Enggak ono. Mulane lek umur 35 tahun kok durung duwe kerjaan, sampai tua kangelan golek kerjaan. Mesti gelimbang-gelimbung, penggaweane wis cangkruan no gerdu. Bambung-bambung. Ya notok dadi buruh. Buruh e uripe. Wis mbuh maculno ladang mbuh apa pokoke buruh. 35 tambah 7 42. Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun, perintah berjuang umur 42. Maka orang kalau udah umur 42 tahun harus mau berpartisipasi dalam perjuangan. Apa itu lewat masjid, apa itu melalui musola, majelis-majelis ilmu, TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, organisasi-organisasi sosial, ikut partisipasi dalam pembangunan desa, sosial kemasyarakatan. Pokoknya harus mau berkiprah di perjuangan. Baik agama, negara, sosial, masyarakat. Ayo titenono omonganku. Usia 42 tahun diajak berjuang kok berat. Diundang rapat mau bangun musola enggak datang. Diundang mau bikin tabligh akbar enggak datang. Kelurahan mau ada acara diundang kok enggak datang. Titenono. Sampai tuwek gak iso dadi wong apik. Yo wis elek jare. Enggak iso dadi wong apik. Karena umur 42 ke atas itu usia-usia berjuang. Mau berjuang itu enggak harus jadi ustaz, potong ngamur atau mondok kok pengen jadi ustaz. Ustaz cabul engko. Ya sesuai kapasitas toh, kalau musala dibangun kayak gini, nek potong ngamu gak ndek duit. Lah nek duitmu akeh ora ngira penggaweanmu ngene iki. Nek potong ngamu ora ndek duit, yo nyekel cetok. Melok ngusungi cor-coran, nggului semen, itu bagian dari perjuangan. Ya sesuai porsi toh. Lah sing sugih-sugih. Keluarkan duitmu. Lah wong sing kere ae. Nyumbang 100.000. Lah sing nang dhuwur panggung nyumbange mok 50.000, kualat donya akhirat. Marah minggato. Nek perlu panggunge rubuhno. Ajur ya bene. Wani lungguh panggung iku berarti kan wani stratanya lebih tinggi daripada sing reset-ngeleset kan. Berarti kalau ada sumbangan-sumbangan juga harus lebih tinggi. Kadang enggak modal tanda tangan nih sopo ra iso. Aku kan ketua, tugasku tanda tangan tok. Prei aja dadi ketua. Lho iya. Ajur ya wis. Sekarang lanjut. 42 tambah 7 berapa? 49. Ini ukuran orang baik apa orang jelek. Usia 49 tahun itu sudah ketara. Wis ketara iki lho. Kelihatan iki ketok. Wong ketara kok. Ketara karo ketok ya beda. Jadi 49 tahun itu udah ketok. Ya udah ketara. Orang baik atau orang jelek. Bahkan udah bisa diukur husnul khotimah apa su'ul khotimah. Umur 49 tahun makin rajin sholat jamaah, makin rajin istighosah, zikir, rajin ke tabligh akbar, ke majelis taklim, sedekahnya makin kenceng, baca Qur'annya makin rajin, ukhuwahnya makin kuat. Ini alamat husnul khotimah. Umur 49 tahun sik sobo karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Penggaweane bondo lipurel. Alamat suul khotimah. Umur udah 49 tahun penggaweane sik pecin pendelik pendelik matane wabang kaya bar kleban orang-orang. Alamat suul khotimah. Bongko ya wis. Lho iya ini ukuran kok itu. Umur 49 tahun ono ndangdut sik melok joget. Sik nyawer barang. Alamat suul khotimah. Iku wayahe tobat ya blok ya. Umur segitu. Lho iki lho slogan yang ngisor dhewe tobat sebelum mati. Lho ini ukuran kok. Kenek ya wis. Maka adanya joyo kerukunan keluarga, namanya saja kerukunan keluarga, itu kan berarti panggilan, perintah, tuntutan untuk sama-sama rukun dan sama-sama berkeluarga. Makanya silaturahim, silah itu artinya nyambung langsung. Nyambung langsung kalau silah ini. Rahim artinya keluarga, sedulur. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti silaturahim itu artinya nyambung kekeluargaan, nyambung seduluran. Bukan hanya sedulur dan keluarga dari pertalian darah, tapi sedulur dan keluarga sebagai sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Ini ngurungokno apa ora wong-wonge. Ya karena masalah jamaah itu kan ya macam-macam versinya. Ana sing gayane metenteng kit mau, tapi gak paham. Oleh metentenge tok. Ana sing gayane nyantai kaya gak ngurusi stolat oleh, tapi walaupun ngono ya gak mudeng. Silaturahim nyambung seduluran, nyambung kekeluargaan. Dan pakai silah itu dalam bahasa Arab, nyambung itu ketemu langsung. Jadi kalau via HP itu enggak silah namanya, enggak ketemu langsung, enggak masuk bagian dari silaturahim yang berkah dan banyak hikmah itu. Kalau hanya lewat, iya namanya silah itu ketemu langsung. Jadi ada muwajahah, ada mujalasah, lungguh bareng ngadep adepan, ngono bahasanya. Nah, Ar-Rahim itu diambilkan dari salah satu asma Allah. Maka yang nyambung Ar-Rahim, dia sambung ke Allah. Kalau sambung ke Allah, Allah yang punya segalanya, Allah yang berkuasa atas segalanya, bisa dipastikan hidupnya enak, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Ya karena nyambung ke Allah, Allah yang punya hidup, Allah yang mengatur hidup, Allah yang punya segalanya, Allah yang berkuasa dan mengatur segalanya. Kalau kita nyambung, pasti kita enak. Kalau mutus rahim, putus dari Allah. Kalau udah putus hubungan nama Allah, bisa dibayangkan, pasti hidupnya, kalau bahasa Inggrisnya the nyonyor. Wis tak sakarepku sing ceramah aku kok. Seduluran kekeluargaan Sekali lagi, bukan hanya berdasarkan pertalian darah, kekerabatan, enggak. Orang mek dulur podo Jawane, dulur podo Indonesiane, dulur podo menungsone, dulur podo-podo makhluke Gusti Allah. Ya, ini disampaikan pada serial berikutnya saja. Ya, ada yang lebih penting. Nah, saya yakin panjenengan-panjenengan ini sudah sering ngaji, sudah sering mendengar penjelasan dari para kiai, kiai, para ustadz, para mubalek, bahwa silaturahim itu fadilah dan barokahnya luar biasa. Le'e nyambung kekeluargaan namanya silaturahim, tambah ganjarane, tambah sedulure. Kok gak amin yo? Tambah umure. Tambah umur ini bisa bermakna hakiki, memang umurnya ditambah yang rajin silaturahim. Jadi misalnya ditakdir dia mati umur 60 tahun. Nah, karena dia rajin silaturahim, takdir mati umur 60 tahun ini dihapus sama Allah. Diganti takdir mati umur 70 apa 75 tahun. Bisa bermakna seperti itu. Lah apa takdir itu bisa dirubah? Ya bisa, yang rubah yang bikin takdir. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Gusti Allah wenang menghapus dan merubah apa-apa yang menjadi ketetapannya. Allah juga berhak untuk tetap menetapkan putusan dan ketetapannya. Itu kan hak vetone Gusti Allah. Atau tambah umur itu bisa bermakna umurnya tetap mati 60 tahun, tapi yang tambah adalah kebaikan dalam umur itu, nilai-nilai ibadahnya, nilai-nilai kebaikannya yang bertambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus rajin silaturahim itu tambah rezekine. Mesti semangat amine nek urusan rezeki. Soalnya pahamanmu rezeki ki dunya, rezeki ku duit. Padahal iman itu ya rezeki, anak ya rezeki, keluarga ya rezeki. Oke, kalau maksudnya sama urusan itu ya enggak apa-apa. Emang orang yang rajin silaturahim itu ditambah rezekine. Bisa jadi ditambah secara nominal, secara jumlah. Bisa jadi nominal dan jumlah sesuai ketetapan, nilai kebaikannya yang bertambah. Paling tidak banyak contoh kalau rajin silaturahim itu ya rezekine gampang, rezekine lancar. Para kiai itu kan rajin silaturahim. Oh, tanggapan terus. Walaupun enggak tanggapan, namanya kiai itu pasti banyak tamunya. Kalau kiai beneran, ayo ngomong-ngomong cucukmu. Lho nek kiai tenan, ora usah tanggapan, ora usah metu keluyuran, duduk di rumah non dalem, wong dok moro, tamu teko dhewe, otomatis kan disilaturahimi karo wong. Sama mendatangi dan didatangi, sama bermakna silaturahim. Nah, kiai rata-rata kan sering silaturahim. Makanya yo enak rezekine. Mohon maaf ya, kayak saya hari ini, saya datang ke sini ini sama dengan bersilaturahim kepada berapa orang. Saya ya ini hikmahnya ngaji bareng ya, juga mendapatkan berkahnya silaturahim. Lah karo hari ini saya itu padha karo silaturahim nggone wong pira ae sing ndukur panggung tok sakmene akeh. Silaturahim nggone ibu iki sakmene akeh tak dolani siji-siji. Makane aja kaget nek hasilnya akeh. Ya karena rajin silaturahim iku. Mulane kiai-kiai ku uripe penak. duit yo nyekel, omah yo api, kendaraan yo duwe, mangan yo enak, dimulyakno wong, dihormati wong, bojo rata-rata ayu. Ayo teliti, kiai-kiai rata-rata istrinya cantik. Kiai kok bojone ora ayu ki nasib. Nasib wong hiburane yo cuma bojo. Neng gak ayu bisa cepet mati. Kan hiburannya kiai itu cuma istri toh. Mau cari hiburan yang lain yo gak pantas. Kiai apa golek hiburan, main karaoke yo gak pantas. Keluyuran no pantai yo gak pantas. Hiburannya yo cuma bojo. Loh, uripe enak, semakin tua semakin mulia, semakin berkah. Duit pegang, rumah bagus, kendaraan ada, istri cantik, dihormati. Padahal kerjanya enggak coro. Ya enggak ngetono keringet. Kerjane enggak soro. Zaman tahu ngerti ya, ono kiye nyuluh kodok gelek bekecot. Pak ono. Ya diantaranya barokahnya silaturahim. Minimal orang rajin silaturahim itu rezekinya lancar. Bu. Jangan salah paham ya, jangan gagal paham. Rezeki lancar itu bukan berarti duitnya berlimpah, kekayaannya undung-undungan, carat-arat dunia nih. Rezeki lancar ya orang menunggui, rezeki lancar ya orang kok terus duitnya wakeh, dunia nih sak pirang-pirang, terus isok tuku balai desa, isok nebas kuburan. Sampai beledek lo dituku. Gak ngono. Rizki lancar itu datangnya mudah. Rungokno to? Rezeki lancar itu dalane penak, tekane gampang. Kan rezeki ki ono sing dalane penak, ono sing dalane rekoso, ono sing tekane gampang, ono sing tekane angel. Ono sing penak, trimo ngomong sak jam ngono wis ketok. Ono sing diwangi paten tengan. Bungkuk-bungkuk nandur sayur. Uleren. Cara gak ngono kebanjiran, regane murah. Wis, dah gini ae. Padha rezekine iku ana sing gampang ana sing angel. Padha-padha duit 100.000 itu ada yang penak tarik srit ngono wis kene. Ana yang nilainya 100.000 tapi batek-batekane walot ditarik gak kene. Gayetno gak kene. Tawarik keretek-keretek-keretek. Kenai sampai cetok menunggu lagi kena. Loh, sama rezeki nilainya sama, tapi jalannya itu ada yang mudah, ada yang susah, ada yang lancar, ada yang seret. Yo, podo karo bedol telo ilo, nek coro Bojonegoro menyok ilo. Kan gak mesti lo. Kadang ono sing babutane pena dibedoli brul kena, enteng gampang. Telone sak lengen-lengen. Ana sing walot ditarik sampai ndegek-ndegek. Dateng-dateng melet-melet gak kena. Ngundang kancane limo. Tarik bareng gerak katut sak lemahe. Wong limo ngeblak kabeh. Ora ana isine, mau oyot tok. Ya kayak gitu. Ibu mohon maaf. Ya padha karo ibu-ibu melahirkan. Kan gak mesti to, Bu. Kadang bayine iku gede banget. Wong bobote 14 kilo setengah. Nggih contoh yang mesisan kok. Iki kok mbayangno dalane sak pira iki. Bayine iku gedene ram. Tapi metune gampang, plunyu ngono. Wong ibuke gak rekoso. Ibuke trima watuk. Bayine mencolot dhewe. Padahal gawedine ram. Kadang bayine kecil, bobote mek pitung on seprapat. Ngono ku ibune lek arep ngetokke nglairke telung dino telung bengi leh ngelarani. Meluntir-meluntir ngosek-ngosek. Bareng metu cilik ireng jemburis pisan. Suarane kelotak. Lah. Yo. Oke, tak turuti kemauanmu. Minta terus, lanjut. Nah, kalau kemauanmu tak turuti, aku punya kemauan ya, tolong dituruti. Kalau permintaannya sampean tak turuti ya, tolong permintaan saya dituruti. Saya minta tolong betul. Sing rumangsa gak melu nyumbang ojo kakean cangkem. Gak nyumbang cerewet. Mohon maaf ya, bahasa saya kasar, tak cangkem-cangkemke. Ya gak kaget mungkin ya. Maaf, tapi meskipun orang Jawa kalau udah di sini kan halus. Ora cangkem nek cara kene kan cocot ya. Oh, tambah nemen. Terus gini, Ibu Bapak, yang rajin silaturahim itu memudahkan diterima ibadahnya. Dikabulkan doanya. Disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu diantara barokahnya silaturahim. Sebaliknya, yang memutus persaudaraan, hati-hati loh. Mbah ra direken ngono ngajak terus kok. Dilanjut enggak ini? Itu mengakibatkan ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah. Tolak semua oleh Allah. Doanya sekhusyuk apapun, sekhuduk apapun, seikhlas apapun, gak mungkin diijabah, gak mungkin dikabulkan Allah. Bahkan di akhirat kelak dia gak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, dia gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah hendak menyafaati, tapi orangnya yang enggak bisa nerima gara-gara mutus silaturahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati ya. Kadang-kadang gara-gara dapilian gak rukun. Hati-hati. Malah kadang-kadang sepele gara-gara buuh becek balike gak imbang. Bojonegoro ngarani suruan nih lo, padha mek Lamongan, kembali gak imbang. Nah iya, aku menyang lewis peng limo, bareng aku digawe kembali teleming. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Aku ngerti, wonge teko kok. Pokoknya wonge kudungan. Dunge piye, kudunge ping. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, Bu, ada tiga golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun gak akan diterima oleh Allah. Doanya sebaik apapun, sekhusyuk apapun, gak akan dikabulkan Allah. Bahkan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Rungokno to. Walaupun ibadahnya bagus, sholatnya top, bukan cuma yang wajib, sholat sunnah dikerjakan. Sujud luar biasa. Sekali nyosop batuk mentol telu. Berarti nyosop dua kali batuk mentol enam. Selesai sholat gak rupa-rupa rai. Poso bendino. Sodakoh nyahnyoh zakat ora mufakat. Wiridan sak dalan-dalan maca Quran yo turut ratan. Berangkat haji tiap tahun, ya pergi umroh seminggu 5 kali. Yo iso ngomahe Mekah kok. Kan omahe Mekah. Wis tak pikir aku ngomong. Ora iso kowe apa mbantah ora iso. Gak mungkin seminggu umroh berangkat ping 5. Omahe Mekah kok.

hati, tobat sebelum mati. Mafia solawat, mafia solawat, manunggale pikiran lan hati yang dalam solawat, manunggale pikiran lan hati yang dalam solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati, tobat sebelum mati, solawat sampai mati, tobat sebelum mati, mati ya solawat. Gampang dalane do tobat, supaya dadi gampang dalane do tobat. Mafia solawat, mafia solawat, manunggaling pikiran lan dalam solawat, manunggaling pikiran lan hati dalam solawat. Lurus syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, ya solawat muka muka uripe podo nikmat, ya solawat muka muka sing loro dadi sehat. Ya solawat muka muka sing mendem kelem toba. Ya solawat muka muka masih yate minggat. Mafia solawat, mafia solawat. Ayo tangannya di atas semua. Nunggaling pikiran dan hati yang dalam solawat. Panunggaling pikiran dan hati yang dalam solawat. Ayo para sedulur dong supaya uripe ora bakal ngawur, supaya uripe ora bakal acur. Mafia solawat, mafia solawat, manunggaling pikiran lan hati ing dalam solawat, manunggaling pikiran lan hati ing dalam solawat. Kabeh manungsa iku sedulur sing doakur supaya urip tentrem makmur, sing doakur supaya urip tentrem makmur. Ya solawat muka muka uri pepodo nikmat. Ya solawat muka muka sing loro dadi sehat. Ya solawat muka muka sing mendem gelem tobat. Ya solawat muka muka maksiate minggat. Allahumma sholli ala sayyidina wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sholli Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibangunkan rumah indah di surga. Itu sabda Rasulullah. Sing muni amin bawuan ternyumbange mok 5000. 5000 yo mok oleh paku telu. Ya kalau yang 10 juta tadi, nah itu satu kamar paling tidak kaplingannya di surga nanti. 2000 ya. Baut. Harapan kita musala ini wadah laboratorium rohani, membangun mental spiritual sekaligus sarana mempererat ukhuwah. Jadi vertikal horizontalnya dapat. Saya yakin gak lama ini udah jadi kok. Bangunan fisiknya. Tentunya setelah bangunan fisiknya jadi, ya bangunan dalamnya. Soalnya ngapunten-ngapunten ya, dimana-mana sekarang banyak musola dan masjid-masjid yang lodok. Ngerti lodok? Ya bangunan sama isinya gak imbang. Apalagi kalau subuh akeh cagake timbang wonge. Cagake 28, wonge sing jamaah cuma 3. Loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Wah, prihatin banget. Ibu bapak, insyaallah ini materi akan kita sambung besok. Besok masih 2 sesi di SP 1 sama SP 3. Ini apa lo takon panitia? Nah, saya ini ngomongnya sudah 1 jam 50 menit ya, sudah hampir 2 jam. Kok kuat jarene? Ya kuat wis kulino. Mahal kok. Lah tak kei solusi to nek pengen murah ya mudin kuwi kon ceramah. Ngeyel lah. Delok piye meh 2 jam kok sedelok. Lah karena ini intinya kan silaturahim, mempererat persaudaraan, bukan hanya sesama umat Islam. Kita wajib diwajibkan bersaudara dengan umat yang beragama lain, dengan siapapun. Paham nggih? Ya besok aja tak sambung ben jelas sampean. Iki engko nek diterangno sithik ya nanggung. Besok insyaallah disampaikan terkait ukhuwah dan keberagaman. Bagaimana ajaran Islam bagaimana berislam yang benar, bersosial masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyati du'a wal qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul jai sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawbi salafuna salihun najrakumullah al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة واجعل أهل قريتها يا الله من أهل العبادة ومن أهل الصدقة ومن أهل صلاة الجماعة وأهل الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في دارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا المسجد معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada engkau yang menyimpan kesengsaraan dalam kebisuan, tombo hati ikut. Kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan. Atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertemu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu iktiraf sejenak. Mengedapkan hati dan bernyanyi. Mengedapkan hati dan bernyanyi. Saudara-saudaraku, sesama orang kecil di pinggir jalan, sedulur-sedulurku di dusun-dusun, di kampung-kampung perkotaan, garit-garitku di gang-gang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat, atau mungkin karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan, aku ajak engkau semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk menarik nafas sejenak. Duduk bersandar atau membaringkan badan. Ku ajak engkau menjernihkan pikiran untuk menata hati. menemukan kesalahan-kesalahan kita semua untuk tidak kita ulangi kembali. Atau meneguhkan kebenaran-kebenaran untuk kita perjuangkan kembali. Ayolah, saudara-saudaraku, rileks. Ilahi nasbulil firdausi ala. Bati iku wonten limang perkara kaping pisan maca Quran sama kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping lima dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ijabahi Sure.